بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mulai mengkaji kitab atau risalah Aqidah Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Al-Imam Al-Muzani adalah salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i adalah murid dari Al-Imam Malik rahimahullah. Dan beliau termasuk ulama ahli fiqih madhab yang kita sudah banyak ketahui. Dan baik di Indonesia maupun di Malaysia, di Singapura, Brunei Darussalam, kaum muslimin banyak yang bermadhab syafi'iyah secara fiqih. Dan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i adalah akidah Ahlus Sunnah, akidah yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Namun sayang sekali banyak orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada madhab syafi'iyah secara fiqih, namun mereka tidak mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i dalam sebagian akidah. Dan ini merupakan bentuk musibah, dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita dan segenap kaum muslimin agar kita bisa berakidah dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Salah satu upaya kita untuk mencapai hal itu adalah dengan mengkaji kitab-kitab akidah para ulama. Dan insyaAllah yang akan kita kaji adalah kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani. Kita akan membaca sekilas biografi dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Nama beliau sebenarnya adalah Ismail. Ayah beliau bernama Yahya, sehingga beliau disebut dengan Ismail bin Yahya. Ismail bin Yahya. Kemudian nama kunyah beliau adalah Abu Ibrahim. Abu Ibrahim. Nah, jadi Abu Ibrahim Ismail bin Yahya. Nah, masa kehidupan beliau, beliau lahir tahun 175 Hijriah, meninggal tahun 264 Hijriah. Berarti masa hidup beliau sekitar 89 tahun. Ya, beliau meninggal di tahun 264 Hijriah. Nah, dan beliau ini termasuk orang yang memandikan jenazah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau memandikan jenazah Al-Imam Asy-Syafi'i bersama murid Al-Imam Asy-Syafi'i yang lain yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah. Nah, dan memang Al-Imam Al-Muzani ini sangat senang sekali memandikan jenazah. Beliau senang memandikan jenazah karena dengan memandikan jenazah itu melembutkan hati, membuat seseorang ingat kepada kematian, tidak terlalu berambisi dengan urusan dunia. Nah. Dan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah tinggalnya di Mesir. Beliau tinggalnya di Mesir. Beliau mengambil ilmu dari beberapa ulama, di antaranya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Kemudian Nuaim bin Hammad rahimahullah. Nah. Juga beliau juga memiliki murid. Murid-murid beliau, murid-murid Al-Imam Al-Muzani, di antaranya Ibnu Khuzaimah, penulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah. Ibnu Khuzaimah itu salah seorang guru Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, tapi tidak diriwayatkan dalam sahihnya. Nah, diriwayatkan dalam riwayat yang lain. Nah, Ibnu Khuzaimah itu salah satu murid dari Al-Imam Al-Muzani, kemudian Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, itu murid dari Al-Imam Al-Muzani. Nah. Kemudian Abdurrahman bin Abi Hatim, penulis tafsir Ibnu Abi Hatim, itu adalah murid dari Al-Imam Al-Muzani. Nah. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan tentang Al-Muzani, "Al-Muzani nasiru madhhabi." Al-Muzani adalah penolong mazhabku, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Menunjukkan bahwa Al-Imam Al-Muzani memang murid Al-Imam Asy-Syafi'i dan banyak mendukung dan menguatkan mazhab Syafi'iyah secara fikih. Nah, salah satu karya yang sangat terkenal yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani dalam masalah fiqih adalah Mukhtasar Al-Mukhtasar. Mukhtasar Al-Mukhtasar yang kemudian disebut dengan Mukhtasar Al-Muzani. Nah, di masanya Mukhtasar Al-Muzani ini dijadikan hafalan anak-anak kecil, para gadis-gadis, orang-orang. Jadi jadikan hafalan matannya. Nah, di sana, di daerah Mesir sana. Nah, Mukhtasar Al-Mukhtasar yang juga disebut dengan Mukhtasar Al-Muzani itu adalah ringkasan dari kitab-kitab pendapat-pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam masalah fiqih. Nah, jadi Al-Imam Al-Muzani dalam muqaddimah Mukhtasar Al-Muzani beliau menyatakan, ya, terjemahannya, "Aku ringkaskan dalam kitab ini suatu pengetahuan yang berasal dari ilmu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah dan dari makna ucapan-ucapannya. untuk mendekatkan pemahaman kepada yang menginginkannya. Tapi beliau menekankan agar jangan taklid, agar jangan taklid. Nah, disertai dengan penjelasan larangan untuk bersikap taklid terhadap beliau ataupun selain beliau. Jadi hanya sekedar rangkuman beberapa pendapat al-Imam Asy-Syafi'i, dan ada beberapa hal yang al-Imam Al-Muzani berbeda berbeda pendapat dengan al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, karena beliau melihat pendapat yang rajih berbeda dengan pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, tetapi beliau meringkas, merangkum penjelasan-penjelasan karya al-Imam Asy-Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Muzani. Nah, dan al-Imam Al-Muzani ini memiliki banyak karya-karya, diantaranya Syarh Sunnah karya al-Imam Al-Muzani ini, ya, yang kita akan kaji. Juga beliau memiliki karya Ifsadut Taqlid, kerusakan akibat taklid. Jadi beliau punya karya kitab yang lain yang bernama Ifsadut Taqlid, kerusakan akibat taklid, yang di situ beliau menjelaskan tentang bahaya-bahaya jika seorang melakukan taklid. Nah, jadi apa yang beliau lakukan, rangkuman penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan mengarahkan seseorang pada taklid, tapi dalam rangka untuk mengetahui ringkasan penjelasan imam tersebut. Nah, apa dalil atau hujahnya? Nah, supaya memudahkan bagi orang awam, karena orang awam, ya, yang tidak bisa mengkaji dalil, mereka ada keringanan, ya, untuk mengikuti pendapat ulama tanpa dalil, karena mereka mampunya hanya itu. Nah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlul ilmi jika kalian tidak mengetahui. Orang awam jika bertanya kepada seorang ulama, jawaban ulama, orang awam akan bertanya, apa hukumnya ini wahai syekh? Syekh itu menyatakan ini hukumnya halal. Nah, mereka yang tidak bisa mengkaji dalil cukup ikuti itu saja. Nah, tapi kalau mereka memiliki kemampuan untuk mengkaji dalil, mereka tidak boleh taklid di sana. Bagi yang mampu mengkaji dalil, melihat mana yang rajih dengan yang tidak rajih, maka mereka tidak boleh taklid, meninggalkan pendapat yang rajih mengikuti pendapat yang marjuh, karena merasa pendapat yang lebih enak adalah yang marjuh. Nah, itu tidak boleh, itu haram. Nah, tapi kalau mereka tidak mengetahui, tidak bisa, karena keterbatasan akal mereka, karena keterbatasan ilmu mereka, ya, maka mereka ada keringanan di situ. Baik, ini sekilas tentang al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Kemudian penulisan Syarhus Sunnah, Syarhus Sunnah, syarah, ya, Syarhus Sunnah berasal dari kata syarh dan as-sunnah. Syarah itu artinya penjelasan. Nah, as-sunnah itu bisa memiliki beberapa makna. Bisa bermakna akidah. Bisa bermakna akidah. Dan kebanyakan yang dibahas di dalam Syarhus Sunnah Al-Muzani ini adalah tentang akidah. Nah, walaupun nanti di bagian-bagian belakang ada juga penjelasan tentang akhlak yang baik, ya, kemudian hal-hal yang harus dijauhi sebagai akhlak yang buruk, larangan dusta, larangan ghibah. Nah, itu ada di bagian-bagian akhir. Juga ada ringkasan penjelasan tentang ibadah-ibadah. Nah, ibadah-ibadah. Tetapi secara umum yang lebih banyak di dalam Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani ini adalah tentang akidah. Nah, apa yang melatar belakangi Al-Imam Al-Muzani menulis karya Syarhus Sunnah ini? Karena ada sebagian orang yang meragukan bahwa Al-Imam Al-Muzani termasuk ulama Ahlus Sunnah. Nah, ada sekelompok orang berbincang-bincang, ya. Mereka menyebut siapakah ulama Ahlus Sunnah. Kemudian mereka menyebut Imam Malik, ada yang menyatakan Al-Imam Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain, ya, dan sebagainya. Dia sebutkan. Kemudian ada juga yang menyatakan Al-Imam Al-Muzani. Ya. Kemudian temannya berkata, bukan, Al-Muzani bukan ulama Ahlus Sunnah. Karena dia menyimpang dalam hal takdir. Ya. Kata sebagian temannya. Maka mereka yang hadir di majelis itu kemudian menulis surat kepada Al-Imam Al-Muzani. Tolong dijelaskan apa akidah Anda. Maka ditulislah Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani ini. Jadi Al-Imam Al-Muzani termasuk orang yang tidak banyak bicara tentang masalah akidah. Terutama masalah khalqul Quran di masa itu. Ya. Beliau menghindari fitnah karena fitnahnya besar sekali. Karena fitnahnya besar sekali. Jadi sepeninggal Al-Imam Asy-Syafi'i, yang menggantikan Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Al-Imam Al-Buwaiti. Al-Imam Al-Buwaiti ini beliau ditangkap oleh pimpinan, oleh penguasa dinasti Abbasiyah pada waktu itu, ya, ditangkap kemudian di penjara sampai meninggal di penjara. Al-Imam Al-Buwaiti, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, yang menggantikan Al-Imam Asy-Syafi'i mengajar. Nah, Al-Buwaiti ini beliau karena diketahui keyakinannya sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah bertentangan dengan keyakinan dari pimpinan negara pada waktu itu, ya, Daulah Abbasiyah pada waktu itu, beliau diambil dari Mesir dengan terbelenggu tangannya, terikat tangannya sampai ke Baghdad, ke Irak sana, sampai dihukum penjara, sampai mati di penjara, meninggal di penjara. Maka Al-Imam Al-Muzani menggantikan Al-Buwaiti. Kemudian setelah itu, beliau melihat bahwasanya kalau beliau bicara tentang hal itu secara terang-terangan, maka beliau akan mendapat perlakuan dihukum seperti Al-Buwaiti. Maka beliau tidak banyak bicara tentang itu. Beliau hanya menjelaskan secara rahasia kalau ada yang bertanya saja. Nah, tidak dijelaskan secara luas. Aku memproklamirkan akidahku begini. Beliau belum menjelaskan seperti itu. Karena kondisinya masih berbahaya. Beliau Al-Muzani ini hidup di masa 11 penguasa Abbasiyah. Ya. Dan ada 3 penguasa yang berakidah tidak dengan akidah Ahlus Sunnah, ya, terutama masalah keyakinan Al-Quran adalah makhluk, mulai dari Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim, kemudian Khalifah Al-Wathiq. 3 penguasa ini di Daulah Abbasiyah, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. 3 penguasa ini, ya, pernah Al-Imam Al-Muzani mengalami pemerintahan mereka. Nah, maka Al-Imam Al-Muzani tidak banyak bicara. Baru di masa pemerintahan Al-Mutawakkil, ya, itu sunnah mulai tersebar. Nah, maka Al-Imam Al-Muzani tidak banyak bicara tentang masalah akidah. Barulah ketika beliau ditanya, apa akidahmu? Beliau menulis ini. Beliau menulis ini. Dan itu insya Allah suasananya atau kondisinya sudah mulai lebih aman. Nah, tayyib. Itu sepintas tentang biografi Al-Imam Al-Muzani dan juga latar belakang kenapa Syarhus Sunnah ini ditulis. Tayyib. Kita akan baca Muqaddimah. Kita akan baca Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau memulai dengan bacaan basmalah, dan ini merupakan sunnah sunnah para nabi, ya. Nabi Sulaiman juga menulis surat dengan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim seperti yang disebut dalam Al-Qur'an. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengirim surat ke raja-raja, ya, Persia, Romawi, ya, Najasyi, ya, itu dengan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah itu Al-Imam Al-Muzani berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan para pembaca. Mendoakan beliau sendiri dan para pembaca. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah menjaga kita, menjaga kami dan kalian dengan ketakwaan. Masya Allah. Ini doa yang luar biasa. Kalau Allah menjaga kita dengan ketakwaan, maka itu adalah keberuntungan yang luar biasa bagi kita. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah menjaga kami dan kalian dengan ketakwaan. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian untuk sesuai dengan petunjuk. Mendoakan taufik. Nah, kalau orang tidak mendapat taufik, maka dia tidak akan, dia akan tersesat dari jalan Allah. Siapapun manusia akan tersesat kecuali yang Allah beri taufik. Nah, dijelaskan dalam hadis, ya bani Adam, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai anak Adam, semua kalian sesat. Sesat, tidak tahu jalan yang benar, jalan yang lurus, kecuali yang aku beri hidayah, kecuali yang aku beri taufik. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya kalian akan aku beri petunjuk. Nah, maka di sini setelah Al-Imam Al-Muzani mendoakan kita agar Allah memberikan, menjaga kita dengan ketakwaan dan memberi taufik kepada kita. Amma ba'du, kemudian setelah itu, fa innaka, sesungguhnya engkau, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaan engkau. Nah, sa'altani, engkau meminta kepadaku, an udihalaka minas sunnati amran, engkau meminta kepadaku untuk menjelaskan sunnah. Menjelaskan as-sunnah, ya. As-sunnah itu bisa bermakna ajaran Nabi. As-sunnah bisa bermakna ajaran Nabi yang berasal dari Nabi, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, itu juga as-sunnah. Nah, maka as-sunnah Nabi itu bisa meliputi akidah, bisa meliputi fiqih, bisa meliputi akhlak. Nah, itu as-sunnah. Tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi. Perkara yang bisa membuat Anda bersabar untuk berpegang teguh dengan sunnah. Wa tadra'u bihi anka syubhal aqawil. Dan dengan penjelasan itu diharapkan akan menolak ucapan-ucapan yang mengandung syubhat. Syubhat itu penyimpangan, ya. Penyimpangan dalam agama itu syubhat. Kalau diartikan sebenarnya kerancuan, tidak jelas. Syubhat itu tidak jelas. Sebenarnya al-haq itu jelas. Tapi bagi orang yang tidak mengetahui al-haq, kebenaran itu samar. Syubhat. Nah, syubhat itu bisa disingkap dengan, kata para ulama, dengan ilmu. Nah, jadi syaitan itu memberikan gangguan, menggoda manusia dengan dua hal, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat itu kerancuan dalam memahami al-haq. Al-haq sebenarnya jelas, tapi bagi dia tidak jelas. Jalan yang dijelaskan Rasul itu sebenarnya lurus. Tapi jalan yang lurus ini dia tidak tahu yang mana ini. Apakah saya ikut Salafi atau saya ikut Hizbut Tahrir atau ikut Jamaat Tabligh atau ikut Ikhwanul Muslimin? Saya belum jelas, ini syubhat. Nah, padahal yang jelas adalah yang mengikuti Nabi dan para sahabat, yang bermanhaj salaf. Pengikutnya salafi, manhajnya benar. Kalau orang-orangnya, orang per orang, ya tidak maksum dari kesalahan, tapi manhajnya benar. Manhajnya hak. Nah, sedangkan manhaj lain itu menyimpang. Nah, ada yang tidak suka dengan dalil. Nah, hanya lebih suka mengikuti perasaan. Tidak suka memilah mana hadis yang sahih, mana yang dhaif. Ada juga gangguan syaitan itu dalam bentuk syahwat. Syahwat itu hawa nafsu dunia. Cenderung pada wanita, cenderung kepada harta, cenderung kepada tahta, jabatan. Nah, itu syahwat. Nah, untuk menangkis syubhat adalah dengan ilmu, ilmu din, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat yang dipahami oleh para ulama ahli sunnah. Itu untuk menangkal syubhat. Nah, maka Al-Imam Al-Muzani menjelaskan bahwa beliau berharap penjelasan beliau dalam syarhus sunnah ini akan bisa menolak syubhat-syubhat. Kalau gangguan syaitan dalam bentuk syahwat, cara menanganinya adalah dengan bersabar. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar di dalam menjalankan, menjauhi kemaksiatan, bersabar di dalam menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Kata beliau di sini, wa zayga muhdatsati dhalina, dan juga penyimpangan orang-orang yang sesat mengada-ada. Ya. Wa qad syarahtu laka minhajan mudihan muniran. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Saya akan jelaskan manhaj yang jelas, yang terang benderang. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Nah, dengan sepenuh jiwa pemberian nasihat untuk diri saya maupun Anda. Nah, beliau akan berusaha menjelaskan. Nah, beliau memilah. Ya, jadi ada sebagian penjelasan dari para ulama bahwa Al-Imam Al-Muzani ketika menyusun syarh sunnah lil-Muzani ini, beliau berulang kali merubah. Jadi syarh sunnah lil-Muzani ini ringkas sebenarnya. Ringkas, tetapi kita belum tahu bagaimana perjuangan beliau untuk membuat ringkasan ini. Jadi beliau membuat tulisan ringkas, kemudian beliau rubah lagi. Coba disusun lagi, dirubah lagi oleh beliau. Disusun lagi, dirubah lagi. Sehingga yang sudah sampai ke tangan kita ini adalah hasil filter, hasil pemilahan dari beliau yang luar biasa perjuangannya. Nah, kita sudah dapat yang matang, alhamdulillah. Nah, dan itu sebagai bentuk nushan, sebagai bentuk an-nasihah kepada kaum muslimin. Bada'tu fihi bihamdillahi dzirrusydi wattasdiq. Aku memulai, ya, dengan memuji Allah yang memiliki petunjuk dan pengokohan di atas kebenaran. Nah, tayyib. Insyaallah mungkin malam ini kita hanya sampai di mukaddimah ini saja. Naam. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. تفضل بارك الله فيكم. Padahal kalau ada yang ingin bertanya, boleh ajukan pertanyaan. Nah. Anda mau tanya, Ustaz menggunakan syarat sunnah ini dengan syarat oleh seorang ulama atau Ustaz hanya menggunakan matan saja? Kajian kita, kita menggunakan matan saja. Nah, karena Anda sudah menyusun tulisan tentang syarhus sunnah itu, beliau itu rangkuman dari beberapa syarah. Rangkuman dari beberapa syarah. Jadi sebelum Ana menyusun itu, Ana membaca beberapa karya para ulama. Ada yang audio, ya, ada yang audio, ada yang tulisan. Nah, yang audio waktu itu Ana dengarkan ceramah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi waktu itu beberapa tahun yang lalu, ya, muridnya Syekh bin Baz, kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari, ada audionya sekitar 6 audio. Itu juga Ana dengarkan. Kemudian juga waktu itu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad juga ada audionya juga. Dan juga Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali. Kemudian untuk yang tertulis, ada transkripnya, ada tafrirnya, itu ada Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Beliau memiliki karya Fathu Rabbil Ghani Bitawdihi Syarhi Sunnah Lil Muzani. Nah, kemudian ada Syekh Ubaid Al-Jabiri, ada tafrirnya, ada audionya juga, ada tafrirnya beliau, TOC. Nah, jadi untuk yang ini kita pakai matannya saja, kecuali jika ada usulan dari antum untuk memilih syarah dari sebagian ulama. Yang tertulis ada dua ini, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi atau Syekh Ubaid Al-Jabiri, atau jika antum menemukan, mungkin karena buku ini sudah lama sekali, ya, lama sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, mungkin saat ini sudah ada ulama yang lain yang menulis dan antum punya usulan. Ustaz, bagaimana kalau kita kaji yang ini, ada syarah yang bagus dari dari Syekh. Mungkin ada, jika antum menemukan, tafadhol diusulkan. Kita bisa membacakan. Nah, jadi sementara ini kita membaca dengan matannya saja, kemudian kita beri beberapa keterangan ringkas tentang hal itu. Nah, baik, mungkin ada lagi. Ustaz, ada yang minta pencerahan. Siapakah Dr. Jamal Az-Zun? Nah, Dr. Jamal Az-Zun itu beliau yang menyusun penelitian khusus tentang risalah Al-Imam Al-Muzani. Nah, jadi sempat waktu Ana dengar audio Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali, memang yang ditunjukkan kepada beliau, beliau juga beliau tidak mengenal Syekh Jamal, Dr. Jamal Az-Zun ini. Nah, cuma faedah yang kita ambil dari ringkasan dari Jamal Az-Zun ini adalah beberapa kajian tentang dikumpulkannya manuskrip-manuskrip itu, dipilah mana yang memang asli. Nah, kemudian beliau mengumpulkan pujian-pujian ulama dan biografi para ulama dari beberapa karya ulama Ahlus Sunnah. Nah, tapi syarahnya beliau tidak mensyarah secara detail. Kita syarahnya mengambil dari syarah para ulama. Nah, dalam durus-durus mereka. Nah, baik, mungkin ada lagi. Nampaknya tak ada lagi, Ustaz. Baik. Cukupkan mungkin pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.